Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir dan nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Dan sebelum kita ulangi, kita ingin mendengarkan setoran hafalan dari ikhwah sekalian. Kok sudah ada yang menggelengkan kepala? Ya, silakan yang mau nyetor. Gak usah malu-malu. La yanulul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Antum mau jadi yang mana? Yang malu atau yang sombong? Hah? Angkat tangan, siapa? Usulus sunnati indana. Hah? Angkat tangan. Gak ada? Kalau gak ada keterlaluan ya. Hah? Ahsanta. Yang lainnya. Usul sunnah ta'indana. Hah? Mau copot aja bisa apa? Masa ngabar cuma berapa bayi juga bisa apa? Ayo. Gak ada ya? Hah? Pas? Semuanya pas ini? Hah? Jangan pas semuanya nih, sudah kalau menang. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pelajaran yang telah lalu. Kalau pas juga berarti keterlaluan. Sudah ini enggak ada lagi nih. Rasulullah sunnah ta'indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Terus wa tarkul khusumati wal julusi ma ahli al-ahwa' وَتَرْقُوا الْخُصُمَاتِ وَتَرْقُوا الْمِرَاءِ وَالْجِدَارِ وَالْخُصُمَاتِ بِالْدِينِ. Tidak ada lagi sudah? Hah? Di mana Imam Syafi'i di sini? Sudah tidak ada lagi Imam Syafi'i di sini. Atau Imam Ibn Taimiyah? Tidak ada di sini. Yang mendengar satu perkataan langsung hafal. Apakah sudah habis eranya Imam Ibn Taimiyah dan Imam Syafi'i? Hah? Apakah sudah habis? Belum habis insya Allah. Cuman kurang tekun saja. Tapi jangan terlalu sering kurang tekunnya ya. Nanti gak pinter-pinter nanti. Itu adalah usahakan nanti pertemuan yang akan datang ada yang apa ya, yang cuma satu orang saja. Kemudian berikutnya kita akan menanyakan apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu, yaitu permasalahan. Kita kemarin sudah menyinggung ada dua permasalahan, yaitu yang pertama larangan untuk berbantah-bantah dengan larangan untuk berduduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah larangan untuk berdebat dan berbantah-bantahan dengan ahlul bid'ah. Dua permasalahan. Yang kemarin sudah kita jelaskan adalah permasalahan yang pertama, yaitu larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Kita awali saat itu dengan menjelaskan siapakah ahlul bid'ah. Siapakah ahlul bid'ah? Siapa ahlul bid'ah? Ini pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Siapakah ahlul bid'ah? Ada jawaban lain yang sudah saya ajarkan ini ya. Ya, bagus. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau meyakini ideologi yang telah masyhur di kalangan para ulama bahwasannya perbuatan atau ideologi itu menyelisihi Al-Quran dan apa? Dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa membedakan mana ahlul bid'ah, mana ahlus sunnah yang keliru. Ya. Dua-duanya sama-sama keliru, tapi nanti imbasnya beda. Kalau ahlul bid'ah itu disikapi seperti yang dicantumkan oleh para ulama, larangan untuk duduk-duduk beserta mereka, enggak boleh ceramah sama dengan mereka dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ahlus sunnah yang keliru, maka sikapnya kita berbeda. Enggak sama. Enggak sama menyikapi ahlus sunnah yang keliru dengan ahlul bid'ah. Meskipun dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama keliru. Tapi sikap kita berbeda. Sikap kita berbeda. Ini pentingnya kita mengetahui siapakah ahlul bid'ah. Kemudian kita juga telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya menyikapi ahlul bid'ah di dalam ajaran Islam itu metodenya ada dua. Sebutkan dua metode tersebut. Ya, hajar dan ta'lif. Apa itu hajar? Apa itu ta'lif? Apa itu hajar? Hah? Tidak di? Tidak diajak bermuamalah alias di boikot atau diisolir, enggak diajak ngomong, enggak disalami, kalau sakit enggak dijenguk dan seterusnya. Itu metode apa? Hajar. Metode ta'lif. Ya, melakukan metode pendekatan. Jadi tetap disikapi sebagai seorang muslim yang harus dipenuhi hak-haknya. Mulai dari salam, kalau sakit dijenguk, kalau ketemu senyum, dan seterusnya. Dua metode ini sama-sama diajarkan di dalam agama Islam. Dan dua metode ini sama-sama memiliki norma. Sama-sama memiliki aturan. Tidak bisa orang itu menerapkan metode hajar tanpa aturan dan tidak boleh orang menerapkan metode ta'lif tanpa aturan. Kita sudah jelaskan aturan menghajar itu apa saja. Aturan menghajar itu apa saja. Satu. Ikhlas. Bagus. Yang kedua. Mutabaah, ikhlas tu. Selain ikhlas apa? Mutabaah. Bagus. Ikhlas dan apa? Mutabaah. Contoh orang yang enggak ikhlas ketika muhajir, takut apa? Tersaingi. Menghajar seseorang karena takut tersaingi. Mungkin karena itu adalah pemain lama, kemudian datang pemain baru yang dikhawatirkan akan menyaingi, akhirnya di hajar dengan tujuan semata-mata karena takut tersaingi. Yang lain, contoh tidak ikhlas ketika menghajar. Ini regu A terus, ini regu B mana? Regu C, maaf ini regu B di sini. Regu C, mana sih regu C? Gak ada jawaban sama sekali. Nanti dapat nol lah tuh. Nah, contoh tidak ikhlas ketika menghajar apa? Ini ditulis gak kemarin? Hah? Enggak itu deh, direkam enggak? Direkam enggak didengarkan lagi? Hah? Apa contoh tidak ikhlas ketika mengajar? Ya. Bagus. Menghajar karena takut nek orang menghajar nanti akan di istihadah. Itu berarti tidak ikhlas. Itu makanya takut aja. Wah, kalau saya enggak menghajar pulang nanti saya dihabisi, nanti saya sama teman-teman saya. Akhirnya ikut-ikutan menghajar. Ini orang yang menghajar tidak ikhlas. Sudah? Kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah dalam menghajar itu ada beberapa sisi. Yang pertama, ya. Ya. Cukup. Jadi sisi orang yang muhajir, harus memiliki kekuatan. Kekuatan dalam artian dia memiliki pengaruh di mata orang yang dihajar. Kalau misalnya tidak memiliki pengaruh, enggak ada gunanya. Karena ngapain? Ngapain orang tersebut menghajar saya? Dan saya enggak butuh sama orang itu. Namun perlu dikasih catatan kaki bahwasanya norma ini berkaitan seandainya hajar itu tujuannya adalah untuk maslahat siapa? Bukan. Untuk maslahat yang dihajar. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk maslahat yang dihajar, maka itu kita harus memperhatikan norma ini. Tapi kalau tujuannya adalah untuk maslahat orang yang menghajar, maka norma ini tidak perlu diperhatikan. Karena yang penting orang yang menghajar itu akan selamat dari bid'ahnya orang yang dihajar. Ini norma yang pertama. Norma yang kedua. Orang yang dihajar harus dapat memberi manfaat. Ya, berkaitan dengan orang yang dihajar. Orang yang dihajar harus memetik apa? Manfaat dari hajar tersebut. Kalau misalnya enggak memetik manfaat, tidak usah dihajar. Bagus. Yang ketiga. Mata, bagus. Matanya harus gimana? Sesuai dengan kondisi kesalahan, tingkat kesalahan orang yang dihajar dan seberapa lama orang tersebut akan insaf. Dan ini dipermisalkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti orang yang minum obat. Kalau misalnya kebanyakan maka akan apa? Akan overdosis. Kalau overdosis apa? Mati. Kayak orang kebanyakan minum obat jadinya apa? Mati. Kalau matinya orang yang dihajar apa? Mati beneran ya? Apa? Murtad. Itu parahnya. Yang biasanya umumnya apa kalau nggak murtad? Futur. Keluar dari manhaj salaf atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena di antara salafiyin dijauhi akhirnya dia mendapatkan kelompok lain yang orangnya ramah-ramah, suka ngasih-ngasih, nggak kayak kita pulis-pulis ya. Iya. Ternyata di kelompok lain orangnya masya Allah ramah-ramah, kalau ketemu senyum, kalau punya makanan bagi-bagi. Dan dia merasa nyaman di situ, akhirnya pindah. Karena apa? Karena dihajar melewati masa yang seharusnya diterapkan sama orang tersebut. Dan ini jelas maslahatnya yang lebih besar atau mafsadahnya yang lebih besar? Mafsadahnya yang lebih besar. Kenapa? Karena orang tersebut salafi tapi punya salah. Ini lebih mending daripada dia itu tidak salafi sama sekali. Mending mana nih? Orang yang ahlus sunnah punya kesalahan atau orang yang sama sekali bukan ahlus sunnah? Mending mana? Mending ahlus sunnah meskipun punya apa? Kesalahan. Jadi sekarang kita itu banyak diantara praktek ikhwa itu adalah lebih sibuk untuk mengeluarkan orang daripada apa? Mengajak orang. Yang sudah ahlus sunnah kita sibuk untuk gimana caranya orang ini keluar. Bukan termasuk apa? Ahlus sunnah. Bukan menyibukkan ini bagaimana cara orang itu masuk ke dalam. Jadi ibarat orang sudah masuk ke masjid ini, yang di dalam masjid itu gimana supaya pada keluar? Bukan ngajak orang supaya pada masuk kemana? Ke masjid. Dan ini keliru. yang benarlah bagaimana kita mengajak orang supaya masuk ke masjid. Kalau di masjid ada yang masih banyak kesalahannya, gimana caranya diapakan? Diperbaiki, bukan dikeluarkan. Sudah, ini berkenaan dengan apa? Masker. Yang keempat yang dihajar, yang menghajar, yang dihajar, masa. Yang keempat, ya, daerah, ya, kenapa daerah? Kenapa kalau minoritas kenapa? Bagus, sudah membuka pintu. Nah, selanjutnya. Jenis kesalahan. Iya. Nah, mana yang harus dihajar, mana yang tidak dihajar? Jenis kesalahan yang apa yang harus dihajar? Jenis kesalahan yang kayak gimana yang enggak boleh dihajar? Tidak ada jenis kesalahan khusus yang harus dihajar, dan juga tidak ada jenis kesalahan khusus yang tidak boleh dihajar. Artinya tidak kok kalau misalnya orang melakukan bid'ah mesti langsung dia apa? Hajar. Atau tidak kok mesti kalau misalnya orang itu melakukan kesalahannya dalam bentuknya maksiat terus apa? Tidak boleh dihajar. Tidak. Tapi kembalinya kepada apa? Maslahat. Makanya Nabi SAW pernah menghajar sahabatnya yang melakukan kesalahan kecil. Apa? Memakai apa? Minyak? Minyak apa? Minyak ja'faran. Minyak wanginya apa? Perempuan. Ini kesalahan yang kecil. Enggak tahu dia. Enggak tahu. Tapi sama Nabi dia apa? Padahal kesalahannya kesalahan kecil. Dan ada di antara para sahabat Nabi SAW yang kesalahannya besar, tapi tidak dihajar. Seperti apa? Siapa? Abdullah bin? Jangan ngawur ini. Ini masalah sahabat ini, jangan macam-macam. Abdullah bin? Dedengkot kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini dedengkot munafik. Tapi zaman Nabi tidak dihajar. Padahal kesalahannya nifaq. Kesalahan yang sangat apa? Fatal. Tidak dihajar sama Nabi SAW. Loh gimana Nabi SAW? Ya tergantung maslahat. Tergantung apa? Maslahat mana yang lebih mendatangkan maslahat, dihajar atau tidak. Jadi kalau masalah norma yang kaitannya dengan jenis kesalahan itu, tidak ada jenis kesalahan khusus yang harus dihajar dan tidak. Tapi kembalinya kepada apa? Maslahat. Yang kelima, orang tong-tong gitu ya. Apa yang kelima? Tadi sudah ada yang buka, tinggal dilanjutkan saja. Sudah, masa sudah. Ayo, saya ajak antum sekarang untuk berpikir supaya tidak ngantuk ya. Ayo, apa? Satu lagi. Selainnya antum lulus ini. Kalau enggak jawab enggak lulus ini. Apa? Zaman dan daerah terjadinya kesalahan. Maksudnya gimana? Itu zaman dan waktu, ya, bagus. Berkenaan dengan zaman dan waktu itu tergantung zaman kita tinggal di mana dan juga tempat kita tinggal. Kalau misalnya di suatu tempat, misalnya kita minoritas dan kebanyakan adalah ahlul apa? Ahlul bid'ah. Maka bisa jadi maslahatnya adalah kita tidak menerapkan hajar. Karena seperti yang saya katakan tadi, dikhawatirkan kalau dihajar malah apa? Malah dia akan lari dan meninggalkan ahlus sunnah gabung dengan ahlul bid'ah. Begitu pula tempat dan juga zamannya dari seperti itu. Sudah sampai di sini. Nah, masih ada lagi enggak? Hah? Hah? Apa? Yang mana? Kredit boleh. Kredit boleh. Contoh apa kemungkinan yang masih diperkirakan baru lama? Ya kredit dengan sistem yang bertambah dan lain sebagainya. Kredit boleh. Yang enggak boleh kredit lewat bank. Nah. Kalau misalnya kaitannya dengan kredit lewat bank. Nah. Dan ini memang sudah enggak boleh kita. Ya enggak boleh, bukan perkirakan para ulama. Tapi yang jelas adalah seandainya orang tersebut tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya, maka tidak merupakan sikap yang bijak dia langsung rialah, langsung dihajar. Seharusnya dijelaskan dulu bahwasanya yang kamu lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Kalau misalnya dia masih meyakini perbuatan benar, bagaimana kita akan apa? Akan menghajar dia, dia akan bingung. Salah saya apa? Kok tahu-tahu dia menjauhi saya? Bahwa saya kok enggak merasa melakukan kesalahan, kok saya dijauhi? Jadi seperti itu. Jadi meskipun kesalahan itu sudah ijma para ulama salah, itu pun tidak kemudian serta-merta harus dihajar. Kembali lagi kepada tadi apa? Maslahat dan maslahat. Ada yang lain? Sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Sudah? Enggak ada? Permasalahan yang kedua. Dibaca lagi coba. Watarul khusumati. Watarul khusumati. Nomor 5 dan nomor 6. Dibuka silakan halaman 30. Enggak bawa kitab lagi. Waduh, ini kesalahan fatal ini, ganda ini kesalahannya. Kita nggak bisa jawab, nggak bawa buku lagi. Ayo. Watarul khusumah. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mutannif rahimahullah ta'ala. Watarul khusumah wal junuti ma'a ashabil aqwa'i. Ya. Watarul mirai wal jidal wal khusumah fiddi. Ya. Ini paragraf yang nomor 5 halaman 30, paragraf yang nomor 6 halaman berapa? Halaman berapa? 37 ya, yang bawah buku. Halaman paragraf yang nomor 5 halaman 30, paragraf yang nomor 6 halaman 37. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perbantahan dan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Ini yang nomor 3. Meninggalkan perbantahan dan duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Kemudian berikutnya ya, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fiddin, meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan perbantahan dalam masalah agama. Saya ulangi, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fiddin, maknanya meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan perbantahan dalam masalah agama. Seperti yang kita jelaskan kemarin, permasalahan atau dua paragraf ini bisa disimpulkan di dalamnya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah larangan untuk duduk-duduk beserta ahlul bid'ah. Yang kedua adalah larangan untuk berdebat. Coba saya ingin di antara ikhwah kalian cermati dua paragraf ini dan simpulkan ada dua jenis perdebatan yang terlarang di sini. Apa? Silakan itu. Dua jenis perdebatan yang terlarang di sini. Di dalam paragraf ini ada dua jenis perdebatan yang terlarang. Yang pertama apa, yang kedua apa? Silahkan dipikirkan. Yang sudah menemukan jawabannya silahkan angkat tangan. Ya. Saya tidak tanya tentang majelis, saya tanya tentang perdebatan. Itu sudah hampir benar tadi, cuma ada kesalahan sedikit. Yang saya tanyakan adalah apa? Perdebatan, bukan majelis. Ya. Perdebatan yang dimana di situ bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari menang kalah. Atau debat kusir. Terus? Simpulkan aja, pakai kata-kata yang ada di sini saja. Pakai kata-kata yang ada di depan antum aja. Ada dua jenis perdebatan di sini. Angel ya, nanti karuskan ya. Ayo, saya ingin antum tuh berpikir, jangan menerima sesuatu langsung apa? Langsung instan. Itu biasanya cepat hilang itu. Yang gak instan aja hilang, apalagi apa? Yang instan. Hah? Lihat ke buku, jangan lihat saya. Simpulkan dari situ dua jenis perdebatan yang tercela. Ya. Belum. Ya, saya tunggu. Masih saya tunggu ini. Kalau Akwat mau menjawab bisa lewat kertas. Mungkin ada quote yang lebih penting dari Ikhwan ya. Iya. Yeah. Hah? Jangan pas dulu. Jangan nyerah dulu. Jangan mudah nyerah. Itu Ikhwan tadi sudah hampir betul itu. Cuma salah dikit aja. Redaksinya yang salah. Bukan bermajelis. Kita pertanyaan sedang berdebat ya. Bagus, dua perdebatan dengan ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, perdebatan dalam masalah agama. Beda gak? Beda gak? Kalau gak beda ya gak akan kita bagi dua. Beda antara dua ini. Yang pertama adalah perdebatan dalam masalah agama. Yang kedua, perdebatan dengan ahlul bid'ah. Beda gak? Beda ya? Perbedaan, perdebatan dalam masalah agama, kemudian perdebatan dengan ahlul bid'ah. Mana yang lebih umum dari dua hal ini? Hah? Agama, kenapa lebih umum? Gak apa-apa, terus saja, pede saja, gak masalah. Ya, yang lainnya. Mana lebih umum, perdebatan dalam masalah agama atau dengan ahlul bid'ah? Masalah agama. Kenapa lebih umum? Bagus. Karena perdebatan dalam masalah agama itu mencakup debat dengan ahlul bid'ah dalam masalah agama dan juga debat dalam masalah agama dengan non ahlul bid'ah. Artinya debat dalam masalah agama dengan ahlul sunnah. Bagus. Sekarang dua-duanya, baik perdebatan dalam masalah agama maupun perdebatan dengan ahlul bid'ah, dua-duanya tercela di dalam agama Islam. Ya, dua-duanya apa? Tercela di dalam agama Islam. Kalau kita katakan tercela, mesti kita harus menanyakan mana dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya perdebatan dalam masalah agama dan juga perdebatan dengan ahli bid'ah itu tercela. Apa dalilnya? Pertama, perdebatan dalam masalah agama tercela. Dalilnya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan perkataan ulama salaf. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 35. Surat Ghafir ayat 35. Ada yang bawa Quran di sini? Ada yang bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf? Ya. Cari surat Ghafir. Ada yang lainnya yang bawa mushaf? Ramadan-Ramadan enggak bawa mushaf keterlaluan. Antum udah khatam ya? Iya, udah khatam semuanya ini. Nah, biar cepat, gak cuma satu orang yang nyari. Surat Ghafir. Nemu gak surat Ghafir itu? Maaf ya, saya sengaja seperti ini karena saya lagi ngirim suara ini. Lagi ngirim suara, bisa saya istirahat kayak gini. Jadi nanti bisa tahan sampai jam, sampai selesai. Kalau nggak kayak gini kan nanti saya suaranya habis duluan. Namun nggak suara apa-apa? Ya, ketemu. Suratnya apa namanya? Ini sebenarnya yang ingin saya sebutkan tuh itu sebenarnya. Antum nggak ketemu suara apa-apa? Apa? Bunyinya apa? Gober. Surat apa? Gober. Ada surat gober. Coba lihat. Atau jangan begini-begini nanti. Surat apa? Bagus. Memang ada surat gober. Di beberapa mushaf, surat gober itu ditulis surat apa? Al-Mu'min. Nah, ditulis nanti antum ini ya. Nanti antum, loh, enggak ada surat Ghafir di Quran. Surat Ghafir itu punya dua nama. Punya beberapa nama, ada disebut surat Ghafir, bisa disebut surat apa? Al-Mu'min. Sudah. Ayat berapa tadi? 30. Bunyinya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum." Kabur maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Di sini Allah mencela orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Berarti memperdebatkan dalam masalah agama. Mereka hukumannya sangat dimurkai oleh siapa? Allah dan orang-orang yang apa? Beriman. Ini jelas sekali bahwasannya berdebat dalam masalah agama itu tercela. Ini dalil dari Al-Quran dan masih banyak dalil yang lainnya. Pembahasan ini saya ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili yang berjudul Mauqif Ahlu Sunnah wal Jama'ah min Ahli Al-Ahwa wal Bidah. Jilid 2, halaman 587 sampai 611. Ini adalah ringkasan yang saya sampaikan, ringkasan dari buku ini. Jadi kalau misalnya ingin lebih luas lagi, silakan menuju kepada buku yang saya sebutkan tadi. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdul khasim." Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdul khasim. Yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pendebat yang keras dan licik. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pendebat yang keras dan apa? Licik. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun perkataan para ulama salaf, kalau kita mau kumpulkan jumlahnya ratusan. Jumlahnya apa? Ratusan. Yang mencela berdebat dalam masalah agama. Dan itu bisa didapatkan di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri. Kemudian Al-Ibanah Al-Kubra dari Imam Ibn Battah. Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Ad-Darakai. Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi dari Imam Ibn Abdul Barr. Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah karya Abu Al-Qasim At-Taimi dan yang lainnya. Bahkan para ulama telah berijma. Mereka telah berkonsensus sepakat bahwasannya berdebat dalam masalah agama ini tercela. Dan ijma itu dinukil oleh para ulama di antaranya Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Abdurrahman bin Abi Zinad dan juga Imam Ahmad Ibn Battah serta Al-Baghawi. Semuanya menukil bahwasannya ulama telah berijma tentang tercelanya berdebat dalam masalah apa? Agama. Sudah. Ini tercelanya debat dalam masalah agama. Antum bisa bertanya kembali. Dalil tercelanya debat sama ahlul bid'ah mana? Kalau tadi masalah apa? Debat dalam masalah agama secara umum. Sekarang secara khusus, spesifik. Dalil tentang tercelanya berdebat dengan ahlul bid'ah. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah." Pada suatu hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7. Coba dibaca, siapa yang tadi mau mengucap tadi? Ali Imran ayat 7. Artinya, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah atau Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ini adalah merupakan pokok-pokok Al-Qur'an. Dan di antara ayat-ayat tersebut juga ada ayat yang mutasyabihat. Berarti Al-Quran ayat-ayatnya bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ayat yang apa? Muhkamat. Yang kedua apa? Mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Orang-orang tersebut akan mengikuti ayat-ayat yang apa? Muhkamat atau mutasyabihat? Yang mutasyabihat. Setelah membaca firman Allah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Seandainya di dalam keseharian kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka kata Nabi, فَحْذَرُهُمْ وَاسْتَدَرَهُ, dari orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang sukanya itu adalah mengupas-ngupas ayat-ayat yang mutasyabih, maka ini adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat berapa? 7. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah. Karena enggak ada ahlul bid'ah itu berdalil dengan ayat yang bohong. Kan enggak mungkin. Ahlul bid'ah mesti nyari ayat-ayat yang mutasyabih. Apa ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Sulit dipahami. Bahkan ada beberapa ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala makna. Adapun ayat-ayat yang muhkam, itu adalah ayat yang terang, tegas, jelas, mudah dipahami. Contohnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Atau misalnya, ya ayuhanna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini jelas enggak ayatnya? Jelas sekali perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau ahlu sunnah ditanya ibadah kamu siapa? Sama Allah. Berdoa minta sama siapa? Sama Allah. Pengen dapat barokah minta sama siapa? Sama Allah. Karena semuanya itu adalah ibadah yang harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau lebih jangan enggak. Mereka akan cari-cari ayat mutasyabih gimana caranya supaya mereka bisa tawassul. Bisa ngalah berkah dari selain Allah. Mereka akan cari ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal kalau dikembalikan kepada ayat yang muhkam, semuanya tadi akan runtuh. Itu adalah ahlul bid'ah. Dan ini adalah merupakan peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mendebat ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu sukanya mengikuti ayat-ayat yang apa? Mutasyabih. Ayat mutasyabih tadi seperti yang saya katakan memiliki beberapa pengertian. Kalau kayak gitu enggak akan selesai-selesai. Karena menurut pengertian jenengan seperti ini, menurut pengertian saya seperti ini, akhirnya enggak akan apa? Ketemu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada ayat yang apa? Yang muskam, kita akan ketemu. Siapa yang benar, siapa yang salah akan kelihatan. Tapi kalau misalnya dalilnya ayat yang mutasyabih, menurut Anda pemahamannya seperti ini, menurut saya seperti ini, akhirnya enggak akan ketemu. Itulah ciri khas ahlul bid'ah. Mencari ayat-ayat atau hadis-hadis atau perkataan para ulama yang samar-samar bisa dibawa ke tanah, bisa dibawa ke kemari. Ini peringatan dari Nabi SAW agar kita tidak berdebat dengan ahlul bid'ah. Ini dalilnya. Adapun perkataan para ulama salaf, di antaranya perkataan Abu Qilabah. Imam Abu Qilabah. Beliau pernah menasihatkan, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujaliluhum. Janganlah kalian duduk-duduk beserta ahlul bid'ah dan mendebat mereka. Ini nasihat dari siapa? Imam Abu Qilabah. Jangan sekali-kali duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan jangan mendebat mereka. Kenapa? Kata beliau, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena saya khawatir kalian itu akan dijebloskan ke dalam kesesatan mereka. Ini parah-parahnya. Parah-parahnya kita berubah menjadi ahlul bid'ah, na'udzu billahi min dzalik. Ini parah-parahnya. Ringan-ringannya apa? Au yalbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau mereka akan menimbulkan keraguan tentang ilmu yang sudah kalian miliki. Jadi ahlul bid'ah, kalau kita bergaul, duduk-duduk sama mereka, berdebat sama mereka, hanya ada berapa kemungkinan? Dua. Yang pertama kita ikut tersesat kayak mereka. Yang kedua kita gak ikut tersesat, tapi kita jadi apa? Jadi ragu dengan keyakinan kita. Dan ini banyak terjadi. Ketika sekarang ada orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan akidah tentang adanya siksa kubur, banyak kan sekarang yang berutak-utak-utik ya? Seperti bukunya siapa? Agus Musofa, apa judulnya? Tak ada azab kubur. Tak ada azab kubur. Orang baca buku ini jadi ragu-ragu. Benar ya, kayaknya enggak ada azab kubur. Padahal ini adalah merupakan keyakinan yang sudah ijma. Dari dulu itu semuanya itu yakin. Sampai nuwun sewu tukang becak saja yang enggak pernah baca, yakin dia bahwasanya itu adalah apa? Ada. Tapi giliran muncul buku seperti ini, minimal kita jadi apa? Jadi ragu. Makanya kalau kita enggak punya ilmu, enggak usah baca-baca buku seperti itu. Kecuali bagi orang yang berilmu dan tujuannya bacanya untuk apa? Untuk menghabisi, monggo, silahkan dihabisi. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya hanya untuk wawasan, supaya tambah-tambah apa? Wawasan. Oh, itu bukan wawasan itu namanya. Itu membuat ragu dengan keyakinan yang sudah absolut baku di dalam ajaran Islam. Itu bahayanya duduk-duduk dan debat sama siapa? Ahlul bid'ah. Dan masih banyak peringatan dari ulama salaf yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Saya hanya bawakan satu contoh saja karena waktu yang terbatas. Namun, larangan untuk berdebat dalam masalah agama dan juga larangan untuk berdebat dengan ahlul bid'ah itu tidak bersifat mutlak. Ini tetap tebal-tebal. Larangan untuk berdebat dalam masalah agama dan juga larangan untuk berdebat dengan ahlul bid'ah tidak bersifat mutlak. Apa maksudnya tidak bersifat mutlak? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa? Tidak semua dilarang. Artinya ada yang diperbolehkan. Enggak percaya baca surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125 coba dibaca. Silakan. Cepat-cepatan, siapa yang ketemu? Terus apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat atau pengajaran yang baik. Wajadilhum. Apa artinya wajadilhum? Dan debatlah mereka. Dan berdebatlah dengan mereka menggunakan cara yang baik. Gimana nih Allah di sini malah memerintahkan kita untuk berdebat. Tadi di atas Allah mencela apa? Berdebat. Nah, ini pentingnya ngaji. Pentingnya apa? Ngaji. Jadi kita tahu. Bukan kok di dalam Al-Quran ada kontradiksi tidak. Tapi ada perdebatan yang tercela yang tadi disebutkan di atas. Dan ada perdebatan yang terpuji yang kita akan pelajari sekarang. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selain surat An-Nahl ayat 125 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan perdebatan antara para nabi. Ya, dengan siapa? Dengan kaumnya. Banyak enggak? Banyak sekali. Kalau enggak percaya, baca surat Al-Baqarah ayat 258. Surat Al-Baqarah ayat 258, perdebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya. Tambah lagi, silakan buka surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 56. Al-Anbiya 52 sampai 56 dan 63 sampai 67. Ini nanti sampai di rumah dibuka ya. Ya. Insyaallah. Insyaallah orang pesimis kayaknya. Hah. Dibuka sama benar ini dibuka ini dan sampai ke rumah ini. Nanti saya tanya minggu depan nanti siapa yang buka siapa yang enggak. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 56, 63 sampai 67 ini adalah perdebatan Ibrahim dengan bapaknya dan juga kaumnya. Buka lagi, tambah Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 30. Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 30. Ini adalah perdebatan antara Nabi Musa dengan raja siapa? Fir'aun. Jadi banyak ya dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya debat itu mutlak enggak boleh, ngapain Nabi debat dengan apa? Dengan kaumnya, bukan hanya ahlul bid'ah, kaumnya adalah orang-orang apa? Orang-orang kafir, bukan hanya orang kafir, jenggotnya orang kafir, siapa itu? Hah? Fir'aun. Fir'aun itulah pionir kekufuran. Bukan hanya orang kafir, apa? Pionir kekufuran. Itu diajak debat sama siapa? Nabi Musa alaihi salam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kisah perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini dalil Quran, hadis yang menunjukkan bahwasannya perdebatan itu ada yang diperbolehkan. Sekarang apa praktek para ulama salaf? Prakteknya banyak, bukan hanya apa? Bukan hanya banyak, tapi apa? Banyak. Di antaranya adalah perdebatan antara seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas dengan orang-orang apa? Orang-orang apa? Orang-orang apa? Khawarij. Dan itu direkam oleh para ulama. Saya akan bawakan satu kisah yang menggambarkan bagaimana kepiawaian para ulama salaf dalam berdebat. Kisah ini antara lain disebutkan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitabnya Al-Musannaf. Ibnu Abbas bercerita, lamma tazalatil hawra'ul harura'u fatanu bidarin ala hidatin. Ketika orang-orang Khawarij mereka mengasingkan diri, lalu mereka ngumpul di suatu perkampungan, tidak mau bergabung atau tinggal beserta kaum muslim. Qultu li Ali, Ibnu Abbas berkata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, abrid anis salati la'alli ati ha'ula'il qawm fa'ukallimuhum. Wahai Ali, undurkan sholat zuhur sampai agak adem sedikit. Saya pengen berdebat dengan orang-orang apa? Khawarij. Qala inni atakawwakuhum alika. Wahai Ibnu Abbas, saya khawatir jangan-jangan mereka akan apa? Akan menyakiti kamu. Orang-orang tua ini orang-orang yang mudah membunuh. Jadi saya khawatir nanti kamu sampai di sana malah ditate, nanti gimana nanti kamu? Itu bahasa saya ya, itu gak ada di sini. Nanti jangan dengar. Nanti kamu akan dihabisi sama mereka, gimana? Qultu kalla insyaallah, kata Ibnu Abbas, tidak, insyaallah tidak. Ibnu Abbas bercerita, falabistu ahsana ma aqdiru alaihi min hadhihi al-yamaniyah. Setelah saya mendapatkan izin dari khalifah, maka saya pulang ke rumah, saya memilih baju yang paling indah. Nah, ketemu dengan Al-Bidah itu pasti harus pakai pakaian yang apa? Yang dekil, malah Ibnu Abbas pakai pakaian apa? Yang bagus, ahsan, pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Jadi orang tuh kondangan kok ya, pakai pakaian bagus, nggak dikenal ketika apa? Kondana. Sampai mau berdakwah. Nah, itu pakai bagian yang bagus. Sampai diceritakan Ibnu Abbas itu sampai pakai minyak rambut. Saya enggak tahu minyak rambutnya itu apa, enggak tahu saya. Nah, antum sekarang mungkin macam-macam mau pakai gesti, ya silakan, mau pakai tanco, ya silakan, yang penting rapi. Itu Ibnu Abbas, benar ini ceritanya. Enggak bohong ini. Kemudian ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. Kemudian saya sampai ke perkampungan mereka dan saat itu mereka sedang tidur siang. فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم. Saya mendapatkan mereka dan saya belum pernah menemukan orang yang lebih semangat beribadah dibandingkan mereka. Subhanallah. Orang-orang apa nih? Ahli bid'ah. Rajin apa? Dan ini adalah merupakan salah satu bukti bahwasannya rajin ibadah tadi itu bukan jaminan seseorang itu selamat. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Dan ini juga lecutan buat kita yang mengatakan dirinya ahlus sunnah. Masa ibadahnya kalah sama apa? Ahlul bid'ah. Mentang-mentang kita enggak mau apa? Enggak mau zikir-zikir yang bid'ah-bid'ah. Anti pokoknya yang zikir bid'ah-bid'ah. Tapi zikir yang syar'i-syar'i pada enggak baca. Kok wae itu. Jadi harus kalau mengatakan zikir bid'ah enggak mau, antum harus memperhatikan zikir yang syar'i. Sudah? Aydiyahu ka'annaha safinul ibil. Safinul ibil. Tangan mereka ya, saking sering dipakai untuk sholat sampai tangannya itu kasar kayak tangannya unta. Pernah lihat unta? Bayangkan saja. Unta itu adalah hewan yang keras, yang kasar. Kalau enggak pernah ya lihat kebun binatang sana dilihat gimana unta itu tangannya. Saking seringnya untuk sholat sampai tangan mereka kasar-kasar. Wawujuhuhum mu'allamatun min atharis sujud. Dan wajah mereka di keningnya ada tanda orang yang banyak apa? Saking banyak, saking lamanya sujud. Pada qultu faqalu marhaban bika ya ibn Abbas ma ja'a bika. Ketika saya masuk, mereka langsung mengucapkan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa yang mendorong kamu datang ke sini? Jitu uhadithukum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini mewakili para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihim nazala al-wahyu. Mereka adalah orang-orang yang wahyu diturunkan atas mereka. Inilah merupakan gertakan dari jabat. Saya ini bukan sembarang datang. Saya datang inilah delegasinya dia apa? Orang-orang yang menyaksikan turunnya apa? Wahyu. Bukan hanya menyaksikan turunnya wahyu saja. Wahum a'lamu bita'uwiri. Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir dari wahyu tersebut. Ini perlu ini. Ya. Ini perlu. Perlu ketika kita akan berdebat, perlu kita menunjukkan bahwasanya kebenaran insya Allah ada di tangan kita. Ya. Tapi antum jangan terlalu berlebihan. Ya. Wahyu turun sama saya, enggak. Sama siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang berkata, "La tuhadditsu." Ada di antara mereka yang dulu-dulu tadi itu mereka berkata, "Jangan kalian ajak Ibnu Abbas untuk bicara." Ini orang-orang yang apa? Yang fanatik. Yang fanatiknya luar biasa. Hati-hati. Jangan bicara sama dia. Nanti kalian apa? Kalian akan tersesat. Wa qala ba'dhum wallahi lanuhaddithanna. Sebagian yang lain berkata, tidak demi Allah kami ingin berbicara dengan siapa? Dengan Ibnu Abbas. Ini adalah orang-orang khawarij yang mungkin buat bahasa kita orang-orang khawarij yang moderat. Nah, kalau tadi yang fanatik, kalau ini yang masih apa? Moderat, masih bisa diajak apa? Bicara. Karena macam-macam hal beda itu memang kayak gitu. Hal beda ada yang masya Allah mau diantum buka apa saja nggak mau. Pokoknya sudah di pintu tempat Wahabi, Wahabi sudah. Ada orang yang masih mau apa? Masih mau berdebat. Jadi dulu kayak gitu juga. Qala Ibn Abbas berkata, akhbiruni man tankimuna ala ibni ammi Rasulillah wa khatanihi. Sebalah, kata Ibn Abbas, beritahu kepada saya, apa sebenarnya kritikan kalian kepada sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa sepupu Rasul? Ali bin Abi Thalib. Dan juga menantunya. Lihat bagaimana mukadimahnya Ibn Abbas. Kalian itu sebenarnya ngelitik apa kepada sepupunya Rasul dan juga apa? Menantunya. Ini bukan orang sembarangan yang kalian hadapi sekarang. Kalian itu berhadapan, lawan kalian adalah sepupu Rasul dan menantunya. Bukan hanya itu. Wa awwalu man amana bihi. Dan Ali adalah salah seorang yang pertama kali beriman kepada beliau. Rasul SAW. Kalian lawan sekarang ini enggak apa ya? Enggak sebanding dengan kalian. Kalian itu apa kalian? Itu bahasa kita ya. Kalian itu apa? Halawan kalian orang yang pertama kali masuk Islam. Bukan hanya itu, dekat sama Rasul SAW. Wa ashabu Rasulillah SAW ma'amu. Ditambah lagi apa? Para sahabat Rasul SAW itu di kubunya Ali bin Abi Thalib. Kalian siapa? Dan para ulama menjelaskan tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang bersama orang-orang Khawarij. Seluruh sahabat Nabi bersama siapa? Apa kalian kok gak mikir gitu dong? Kalian itu lawannya bukan cuma Ali. Lawan kalian adalah seluruh sahabat Nabi SAW. Tapi orang-orang Khawarij pede-pede emang saja. Apa? Qalu nanqimu alaihi talaba. Kami punya tiga kritikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berapa? Tiga. Sudah digertak tadi, masih tetap apa? Masih tetap pede saja mereka. Wa ma hunna? Apa tiga itu? Kata Ibn Abbas. Qalu. Pertama. Awwaluhunna annahu hakama ar-rijala fi dinillah. Waqad qala Allah inil hukmu illa lillah. Yang pertama kritikan kami. Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam permasalahan agama. Dalam permasalahan apa? Agama. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya haknya siapa? Allah. Sedangkan kamu sudah menjadikan hakimnya manusia, bukan siapa? Bukan Allah. Ini kritikan yang pertama. Kapan ini kejadiannya? Ketika perang apa? Ketika perang? Perang Siffin. Ketika perang Siffin, di mana Ali bin Abi Thalib mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan untuk menyelesaikan permasalahan antara dua orang ini dalam masalah agama. Kok yang diutus manusia? Kata mereka, padahal Allah berfirman, hukum itu hanya di tangan siapa? Allah. Kok kamu menyerahkan hukum ke tangan siapa? Manusia. Satu kritikannya. Yang kedua, kalau antum yang mendapatkan pertanyaan kayak gini gimana? Siapa yang jawab? Ijo-jo, panjang kayak gue ya. Gitu. Ini kalau kita yang ditanya, melambat nih mata. Yang kedua. Wa qatala wa lam yasbi wa lam yabna. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berperang. Tapi setelah berperang, beliau tidak menawan, mengambil tawanan, dan juga tidak mengambil harta rampasan perang. Perang apa nih? Perang apa? Perang Jamal. Ketika berperang dengan pasukan yang salah satunya di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib perang, tapi perang tidak apa? Tidak mengambil harta rampasan perang, juga tidak menawan, tidak mengambil tawanan. La in kanu kuffaran laqad halat lahu amwaluhum. Seandainya yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang kafir, berarti hartanya sudah halal untuk dijadikan sebagai harta rampasan perang. Wala in kanu mu'minin laqad surimat 'alaihi dima'uhum. Seandainya mereka adalah bukan orang kafir tapi orang yang beriman, maka nyawa mereka, darah mereka itu tidak boleh diperang. Susah enggak ini pertanyaan? Dilematis ini kan. Kalau mereka orang kafir, kenapa kok hartanya tidak dirampas? Kalau mereka orang beriman, kenapa kok diperang? Mumet orang itu. Ini kritikan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Maha nafsahu min amiril mu'minin. Ali bin Abi Thalib mencopot dari dirinya gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kapan ini? Ketika bertemu dengan Muawiyah. Muawiyah itu tidak mengakui Ali sebagai Amir Al-Mukminin. Ali bin Abi Thalib akhirnya ngalah apa? Untuk ya sudah saya mencopot gelar saya Amirul Mukminin. Sudah kata mereka Ali bin Abi Thalib telah mencopot gelar Amirul Mukminin. Kalau fa illam yakun Amirul Mukminin wa huwa Amirul Kafir. Kalau misalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau memakai gelar Amirul Mukminin, berarti dia itu Amirul Kafirin. Enggak pakai gelar Amirul Mukminin, dia pakai gelar apa? Amirul Kafirin. Akhirnya orang-orang apa? Kafir. Sudah. Berapa? 3. Jawaban yang pertama, regu A. Yang kedua, regu B, enggak ada. Kita dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Sebelum menjawab, Ibnu Abbas berkata, Ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillahi al-muhkam wa haddathtukum min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ma la tunkirun atarji'un. Wahai orang-orang, andaikan saya setelah ini menyampaikan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Lihat baik-baik. Dengar baik-baik perkataan Ibnu Abbas. Andaikan setelah ini saya akan bawakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalian sepakati bahwasanya itu hadis yang sahih. Apakah kalian akan rujuk? Maukah kalian akan rujuk kepada kebenaran? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami siap. Ini penting. Ya. Penting. Sebelum debat itu kita harus menentukan apa? Kita kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ini fikih dalam berdebat. Fikih dalam apa? Berdebat. Kalau misalnya kita nggak punya tempat kembali, ya nggak usah debat. Kalau kayak gitu namanya debat tusir, nggak akan ketemu. Tapi Ibnu Abbas sudah mewanti-wanti. Nih, kita kalau berbeda kembalinya kepada ayat Quran yang muhkam dan hadis Nabi yang sahih. Setelah mereka menjawab iya, Ibnu Abbas melanjutkan. Pertama, amma qawlukum hakkamar rijala fi dinillah. Adapun perkataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam permasalahan agama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 95 telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayyida wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Kalau sedang dalam keadaan ihram enggak boleh membunuh hewan apa? Buruan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang membunuh hewan sembelih hewan apa? Buruan secara sengaja, maka dia harus mengganti dengan hewan yang semisal dari kalangan hewan ternak. Hewan yang apa? Semisal dari kalangan apa? Hewan ternak. Misalnya yang dibunuh apa? Apa yang dibunuh misalnya? Kelinci. Misalnya yang dibunuh apa? Kelinci. Kemudian harus diganti bukan dengan kelinci, hewan yang semisal dengan kelinci apa ya? Ya yang kira-kira harganya sama, yang kira-kira harganya sama. Yang menentukan ini siapa? Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Yang menentukan hewan yang sepadan adalah dua manusia yang kalian anggap adil. Di mana letak dalilnya itu sampai menjadi? Hah? Menjadikan manusia sebagai hak. Yang memerintahkan siapa? Allah. Allah yang memerintahkan supaya manusia jadi apa? Hakim. Kemudian enggak cukup sampai di situ. Wa qala lil mar'ati wa zawjiha, dan Allah juga berfirman tentang seorang wanita yang punya masalah dengan suaminya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seandainya kalian khawatir adanya perpecahan antara suami istri, maka utuslah hakim dari keluarganya wanita dan hakim dari keluarganya siapa? Laki-laki. Hakimnya siapa? Hah? Hakimnya siapa? Manusia. Anshudukumullah. Ahukmur rijali bihaqmi dima'ihim wa anfusihim wa israhi dhali bayinihim ahakku amfi arna samanuha rub'u dirham. Demi Allah saya tanya, jujur kalian menjadikan manusia sebagai hakim dalam masalah nyawa manusia seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib lebih pantas, atau menjadikan manusia sehakim dalam masalah nyawanya seekor kelinci? Gimana jawaban mereka? Mereka akan menjawab, qalu Allahumma bal fi haqni dima'ihim wa islahi dhati bainihim. Wahai Ibnu Abbas, jelas menjadikan manusia sebagai hakim dalam masalah nyawa manusia ini lebih berharga dibandingkan nyawa siapa? Nyawanya seekor apa? Seekor kelinci. Kemudian kata Ibnu Abbas, akharastu min hadhihi. Gimana? Kalian sudah KO? Nah, itu kata kita ya. Gimana? Kalian KO? Mereka menjawab, Allahumma na. Iya, kami kalah. Kami apa? Kalah. Yang kedua, kalian nonton. Amma qawlukum innahu qatala walam yakti walam yagnam. Adapun kritikan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib berperang, kemudian dia tidak mengambil tawanan dan juga tidak mengambil harta rampasan perang, maka pertanyaan saya, atakbuna ummakum Aisyah, apakah kalian akan menjadikan ibunda kalian Aisyah sebagai tawanan? Karena lawannya dia pasal itu, lawannya Aisyah radhiyallahu anha. Kalian akan menjadikan ummul mukminin ibunda kalian sebagai tawanan kalian? Am tastahilluna minha ma tastahilluna min ghayriha? Apakah kalian juga akan menganggap bahwasanya hartanya Aisyah itu halal sebagaimana halalnya hartanya orang kafir? Begitu dikatakan seperti itu, laqad kafartum. Kalau kalian meyakini ini, maka kalian telah kafir. Kalau sampai kalian berani menjadikan ummul mukminin Aisyah sebagai apa? Sebagai apa? Tawanan perang, maka kalian telah kafir. Atau kalau kalian menganggap hartanya Aisyah sebagai harta rampasan perang sebagaimana rampasan orang-orang kafir, maka kalian telah kafir. Wa in ta'amtum annaha laysat ummul mu'minina faqad kafartum wa kharajtum minal Islam. Kalau kalian menganggap bahwasanya Aisyah bukan ummul mu'minin, maka kalian juga telah kafir. Milih ini. Milih yang mana? Maka kata beliau, fa antum mutaraddiduna baina dhalalataini. Kalian itu hanya ada dua pilihan kesesatan. Fahtaru ayyatahuma syi'tum. Pilihlah mana di antara dua kesesatan itu yang kalian mau. Gimana Ibnu Abbas? Hebat enggak? Ya Ibnu Abbas bukan kita. Akharastu min hadhihi. Gimana? Saya menang? mereka menjawab Allahumma na'am. Ya, kamu mana? Yang ketiga. Amma qawlukum maha nafsahu min amiril mu'minin. Adapun kritikan kalian kepada Ali bin Abi Thalib telah menghapus gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Quraisyan yaumal Hudaybiyah ala an yaktuba bainahu wa bainahum kitab. Kalian tidak ingat? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak orang-orang Quraisy pada peristiwa Hudaybiyah untuk membuat perjanjian. Ingatkah kalian? Dulu Nabi SAW pernah mengajak orang-orang Quraisy untuk mengadakan perjanjian di Hudaybiyah. Faqala, Nabi berkata, "Hadza ma qada 'alaihi Muhammadun Rasulullah." Tulis wahai Ali. Nabi memerintahkan kepada Ali yang saat itu sebagai juru tulis. Tulis wahai Ali, inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Utusannya siapa? Allah. Begitu Ali akan apa? Nulis perjanjian itu. Ini apa yang diputuskan oleh Muhammad utusannya Allah. Baru akan nulis, orang-orang Quraisy menyela dan berkata, Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti wa la qatalnaka. Demi Allah wahai Muhammad, kalau kami yakin bahwasanya kamu itu utusan Allah, kami itu enggak mungkin akan menghalangi kamu masuk ke Mekah dan kami itu enggak mungkin akan memerangi kalian. Jadi kalau misalnya kamu tulis Muhammad utusan Allah, kami enggak terima karena kami itu tidak meyakini bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Faqala, Nabi langsung berkata, Wallahi, inni la Rasulullah haqqan wa in kadzabtumuni. Demi Allah, sesungguhnya saya itu tetap utusan Allah walaupun kalian tidak mau menerima. Uktub ya Ali Muhammad bin Abdullah. Wahai Ali, tulis di dalam perjanjian itu, ini adalah keputusannya Muhammad apa? Bin Abdullah. Titik. Tidak pakai apa? Putusan Allah. Ini yang dilawan oleh apa? Oleh Nabi SAW. Setelah seperti ini, Ali bertanya, Ibnu Abbas bertanya kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah kana afdhal min Ali? Apakah Rasul lebih afdhal dari Ali? Ditanya sama. Gelar Rasulullah itu lebih afdol daripada Amirul Mukminin? Afdol mana? Hah? Lebih utama mana? Rasulullah atau Amirul Mukminin? Rasulullah, gelar Rasulullah saja sama Rasul disopot untuk maslahat. Masa Ali bin Abi Thalib tidak boleh mencopot gelar Amirul Mukminin untuk maslahat? Akhrajtu min hadhihi. Apakah saya menang lagi sekarang? Mereka mengatakan Allahumma na'am. Apa dampaknya? Faraja'a minhum 20 alfan. Orang-orang Khawarij yang insyaf 20,000 orang. Berapa? 20,000. La haula wa la quwwata illa billah. Wa baqiya minhum 4,000. Tapi ada yang masih ngotot berapa? 4,000 orang. Berapa? 4,000 orang. Fakutilu, mereka semuanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini debat apa bukan? Debat. Dengan siapa? Dengan Ahlul Bid'ah. Yang melakukan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang sembarangan atau enggak? Bukan orang sembarangan. Berarti debat dengan Ahlul Bid'ah dalam sejarah kehidupan ulama kita ada. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya adalah debatnya Umar bin Abdul Aziz dengan Ghaylan al-Dimashqi, salah seorang penganut sekte Qadariyah. Perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan salah seorang Ahlul Bid'ah yang bernama Hafs al-Farj. Perdebatan antara Imam Ahmad dengan orang-orang Jahmiyah dan seterusnya. Jadi perdebatan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Gimana kita bedakan mana yang terpuji, mana yang tercela? Berdasarkan keterangan dan pemaparan para ulama, perbedaan antara dua jenis perdebatan tadi, yang terpuji dan yang tercela, kembalinya kepada tiga sisi. Ini yang perlu dicatat ini. Ya, yang perlu dicatat. Yang pertama, bagaimana kita bisa bedakan perdebatan itu dicela atau terpuji? Yang pertama, niat yang melandasi perdebatan tersebut. Niat yang melandasi perdebatan tersebut. Kalau niatnya baik, maka perdebatan menjadi terpuji. Kalau niatnya buruk, maka perdebatan menjadi tercela. Ya. Contoh niat yang baik apa? Apa contoh niat yang baik? Tadi dalam ayat Al-Qur'an tadi, anna halayakal gablima. Berdebat tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Atau untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Nah, ini harus. Jadi kalau misalnya ada ahlu bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya, maka itu ahlu sunnah harus membantah mereka. Tidak boleh tinggal di diam. Contoh niat yang baik. Yang lainnya, perdebatan dengan tujuan belajar. Perdebatan dengan tujuan belajar mendalami agama. Dan ini banyak sekali prakteknya. Nah, dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun para tabi'in dan para ulama berikutnya. Banyak sekali contohnya. Sampai dari sejak zaman sahabat Nabi SAW. Di antaranya para sahabat Nabi SAW pernah berdebat tentang sebenarnya dimaksud waktu yang mustajab ketika sholat Jumat itu, ketika hari Jumat itu kapan. Itu pernah debat antara Abu Hurairah dengan sahabat yang lain, pernah berdebat seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Tujuannya adalah untuk mendalami agama atau menyampaikan nasihat, ini juga boleh. Contoh niat yang buruk dalam berdebat, apa? Contohnya, debat tujuannya untuk menolak kebenaran. Debat tujuannya untuk menolak apa? Kebenaran. Sudah. Contoh yang lain, debat semata-mata untuk berdebat dan melawan. Semata-mata untuk berdebat dan melawan. Ini banyak orang yang ngotot ya. Orang yang memang karakternya itu karakter apa? Dia memang senangnya senang apa? Senang debat. Jadi dia memang hobi ya, hobi debat. Ini orang yang seperti ini kalau niatnya cuma menyalurkan hobi, maka itu bukan tempat penyaluran yang tepat. Kemudian di antara contoh niat yang buruk adalah debat untuk menampakkan kepandaian dan kecerdasan. Juga menampakkan kekuatan adu argumentasi. Ini niatnya enggak ikhlas ya. Ben keton, kayak lo mau pintar teman ya. Alumni pesantren, pintar, pintar debat. Ini adalah niat-niat yang akan menyebabkan perdebatan menjadi tercela. Ini masalah niat. Yang kedua, perbedaan yang kedua tidak bisa dilihat dari materi perdebatan. Materi apa? Perdebatan. Perdebatan akan terpuji seandainya materinya yang diperdebatkan adalah masalah-masalah hukum fikih. Masalah apa? Hukum fikih. Jadi masalah agama ini ya, masalah sholat, masalah cara wudu yang benar kayak gimana, kemudian mengusap kepala sebenarnya kayak gimana, nah, itu banyak. Nah, banyak. Kalau misalnya kita dapatkan di dalam buku-buku fikih, contoh misalnya, mengusap kepala. Mengusap kepala itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus semuanya atau apa? Atau cukup sebagian? Nah, atau cukup sebagian? Yang benar bagaimana? Hah? Semuanya atau sebagian? Semuanya. Nah, Karena banyak orang-orang sing wujune kok pluk pluk pluk pluk. Perbadung ketok. Itu bukan kepala. Famsahu bi ru'usikum. Hah? Usaplah kepala kalian, bukan usaplah batuk kalian. Hah? Banyak yang seperti itu. Masih banyak, itu kenyataan. Bahkan mungkin orang tua kita masih seperti itu. Makanya kewajiban kita ini. Atau mungkin ada orang yang mengatakan sebagian. Akhirnya coba ngambil air. Tul. Cuma apa? Sebagian. Karena apa? Wis kadung apa? Wis kadung jumbatan. Pakai minyak apa? Pakai minyak gespi. Nanti rusak jumbatnya. Sikirannya nanti rusak. Akhirnya cuma ngambil air. Tul gitu saja. Dan ini permasalahan sudah dibahas dari ulama ini. Dan mereka saling berdebat. Saling apa? Saling berdebat di antara mereka. Para sahabat kayak gitu. Para ulama juga kayak gitu. Di antara mazhab Hanafi sama Syafi'i, antara mazhab Hambali sama mazhab Maliki dan sebagainya. Itu semuanya ada. Nah, itu semuanya ada. Ini dalam permasalahan fikih. Itu boleh. Tapi ini juga niatnya harus benar. Niatnya juga harus benar. Bukan niatnya ingin pamer punya ilmu banyak. Dan juga harus memperhatikan adab dan syarat perdebatan yang benar. Terus kalau materi perdebatannya masalah akidah, boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Enggak boleh. Dan ini materi yang diperdebatkan sama Ali bin Abi Thalib antara Ibnu Abbas dengan Khawarij itu materi akidah apa fikih tadi? Hah? Akidah apa fikih tadi? Fikih. Masalah nyawa ini masalah tadi. Hah? Masalah umur mukminin, masalah gelar dan sebagainya, masalah keyakinan. Berarti boleh enggak kalau masalah akidah? Hah? Hah? Tetap enggak boleh. Boleh. Nah, jadi masalah akidah pun boleh dengan syarat berpeluang untuk menampakkan kebenaran. Berpeluang untuk menampakkan kebenaran. Seperti tadi, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan berpeluang, jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya tidak dia apa? Kalau tidak diperdebatkan oleh Ibnu Abbas, nanti mereka tetap sikukuh, tetap kekeh, katanya itu adalah benar. Padahal itu salah. Inilah yang namanya jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh kuadrat. Itu namanya jahil murakkab. Bodoh tidak tahu dalam keadaan dia itu tidak tahu. Jadi jahil itu dibagi menjadi dua. Jahil batin sama jahil murakkab. Bodoh yang kelas ringan sama bodoh kuadrat. Kalau bodoh kelas ringan itu adalah orang yang bodoh dan dia sadar bahwasanya dia itu orang bodoh. Ini bodoh yang kelas apa? Ringan, masih mending. Yang kelas kuadrat itu adalah bodoh, tapi dia merasa bahwasanya dia itu pinter. Wah, ini kuadrat ini. Ini kuadrat. Ini materinya akidah enggak apa-apa. Terus kalau yang tercela itu kalau materi perdebatannya apa? Kalau materinya adalah termasuk yang dilarang oleh Allah untuk diperdebatkan. Perdebatan akan tercela seandainya materinya adalah yang termasuk dilarang oleh Allah untuk diperdebatkan. Contohnya adalah perdebatan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini termasuk yang dilarang. Kalau misalnya materi perdebatannya adalah memperdebatkan ayat yang mutasyabihat, maka ini perdebatan yang tercela. Termasuk juga, tercela juga kalau misalnya yang diperdebatkan adalah suatu kebenaran yang sudah jelas. Kebenaran yang sudah apa? Jelas. Absolut. Jelas kebenarannya. Ini gak boleh diperdebatkan lagi. Dan ini salah satu karakter orang yang berdebat dalam masalah kebenaran yang sudah jelas, ini termasuk karakter negatif. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 6. Silakan baca nanti. Surat Al-Anfal ayat 6. Kenapa tercela? Kenapa memperdebatkan kebenaran yang sudah jelas itu tercela? Karena kenapa coba? Sebelum saya jawab, mungkin ada yang tahu. Kenapa kok berdebat dalam suatu hal yang benar yang sudah jelas kok tercela? Kenapa? Ya. Karena sudah jelas-jelas benar kok diperdebatkan. Ada jawaban lain? Ya. Seakan-akan menggugat ketetapan Allah. Ada jawaban lain? Mencari kesalahan. Sudah benar kok, gak mungkin salah lagi. Ada yang lain? Tujuan debat itu apa? Mencari kebenaran. Tujuan debat apa? Mencari kebenaran. Kebenarannya sudah ketemu belum? Sudah ketemu, kenapa debat-debat? Paham gak? Paham kan ya? Tujuan berdebat itu mencari apa? Kebenaran. Loh, kebenarannya sudah jelas, terus ketemu di hadapan kita. Dicari mau apa lagi yang dicari? Makanya berdebat tentang kebenaran yang sudah apa? Yang sudah jelas itu tercela karena enggak ada gunanya. Karena enggak ada gunanya. Mengadakan ronda keliling, mencari apa? Mencari anak yang hilang. Anaknya sudah ketemu, ngapain lagi apa? Keliling. Enggak ada gunanya. Itu kenapa tercela. Termasuk perdebatan yang tercela, perdebatan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perdebatan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini sudah merupakan ijma' para ulama. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Sudah, ini materi perdebatan. Yang ketiga, yang terakhir. Bisa ditinjau dari pelaku perdebatan. Ditinjau dari pelakunya. Perdebatan akan terpuji seandainya pelakunya adalah orang yang alim, yang punya ilmu, yang memahami materi perdebatan. Ini akan terpuji. Kalau misalnya orang yang berdebat itu orang yang apa? Orang yang alim, orang yang punya ilmu, ulama. Kalau pelakunya itu orang yang bodoh dan tidak memahami materi perdebatan, maka perdebatan itu akan menjadi tercela. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 8. Al-Hajj ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berdebat tanpa ilmu. Jadi kalau misalnya antum pengen debat ya, itu harus banyak-banyak ilmu dulu. Jangan baru ngaji sekali dua kali langsung apa? Debat. Apalagi seandainya lawannya adalah ahlul bid'ah, itu bahaya. Kalau misalnya lawannya ahlul bid'ah, kemudian yang berdebat adalah orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, dikhawatirkan yang menang siapa? Ahlul bid'ah. Kalau misalnya yang menang ahlul bid'ah, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau yang menang ahlul bid'ah? Ahlul sunnah kalah. Ya jelas kalau yang menang ahlul bid'ah, ahlul sunnah kalah. Tapi apa akibatnya? Tersebar bid'ah. Terus? Apa? Apa kamu? Buat yang menyaksikan, apa akibatnya? Banyak mengikuti yang beda, alias orang yang menyaksikan, terutama kalangan awam mereka, oh ya kai sih benar. Mulanya mau menang. Kai kalah mulanya. Itu makanya salah karena apa? Salah benar karena menang. Orang awam tak punya gitu. Pokoknya yang menang gue yang ribet, benar. Dan itu katanya saja, itu bahaya. Jadi kalau misalnya mau debat ya, sama ahli bid'ah, hati-hati. Bisa-bisa pengennya membantu agama, malah jadinya mentung agama. Merugikan agama. Nah, kalau misalnya enggak siap, jangan debat. Jangan debat. Jadi yang debat itu harus orang yang punya apa? Ilmu. Kalau misalnya tidak punya ilmu, jadinya sesat menyesatkan. Sesat dianya akan sesat, terbawa arusnya ahlul bid'ah dan menyesatkan orang lain, orang yang melihat tersesat semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara orang tersebut tidak bisa merepresentasikan ajaran ahlus sunnah, dikiranya ajaran ahlus sunnah yang kalah. Maka perdebatan-perdebatan yang marak saat ini itu perlu dicermati. Nah, perlu dicermati. Jangan kita langsung terima saja. Karena kenyataannya saya pernah melihat banyak di antara orang-orang yang dikatakan mewakili ahlu sunnah ternyata babak belur. Nah, itu kenyataan. Kenapa? Kata orang Arab, wa kaifa yatiru wa lamma yarish. Bagaimana mungkin seekor burung akan terbang kalau apanya? Bulu-bulunya belum apa? Belum. Bagaimana mungkin seorang akan berdebat kalau ilmunya belum kumpul? Saya pernah melihat perdebatan dalam permasalahan yang sangat remeh sampai thalibul ilm dari kalangan ahlus sunnah itu paham, dia enggak paham. Dan ini merugikan luar biasa. Lawannya orang yang pintar bicara, retorikanya bagus, yang ini kelakap. Kalah. Padahal sebenarnya ahlus sunnah itu tidak akan kalah, karena ahlus sunnah lah yang memegang kebenaran. Tapi masalahnya siapa yang berdebat tersebut? Ini apa? Orang yang berdebat harus ahli. Kemudian juga, orang yang diajak berdebat itu kita memiliki prediksi kuat bahwasanya dia mau menerima kebenaran. Nah, ini syaratnya. Syarat yang kedua berkaitan dengan pelakunya, orang yang diajak berdebat kita prediksi dan prediksi kuat bahwasanya dia itu mau menerima kebenaran kalau kebenaran itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya mereka itu gak mau menerima kebenaran dan sudah kita prediksi, maka gak usah didebat orang-orang seperti itu. Orang itu gak usah didebat. Karena gak ada gunanya. Nah, gunanya debat itu supaya mengajak orang tersebut kepada kebenaran. Dan masih banyak adab-adab dan syarat-syarat yang lainnya. Cuman yang saya sebutkan tadi adalah merupakan hal-hal yang pokok yang perlu diperhatikan. Dan dengannya kita tahu mana perdebatan yang terpuji, mana perdebatan yang tercela. Dan masih ada adab-adab syarat-syarat lainnya. Misalnya orang itu pendebatnya harus pintar adu argumen. Kemudian orangnya itu enggak boleh terbawa emosi. Ada orang yang terbawa emosi sampai teriak-teriak. Yang lain cuma liatin aja. Sedangkan ahlu bid'ah yang jawabnya dengan lembut, enak. Yang ini sudah apa? Berapi-api. Nah, sudah berapi-api sampai dia lupa. Terserah apa ya setelah ini ya? Bingung dia. Karena orang emosi itu biasanya apa? Enggak tertata. Jalur apa? Jalur pikirannya. Enggak tertata. Sehingga apa? Sehingga dia enggak bisa menata ucapannya, argumentasi yang dipersiapkan. Bisa hilang semuanya. Maka orang yang mau debat, dia enggak boleh cepat apa? Cepat marah. Kalau cepat marah, antum punya sifat cepat marah. Jangan apa? Jangan debat. Nanti malah jadinya tinju nanti. Nah, bukan apa? Bukan debat. Nah, itu seperti itu. Harus apa? Bisa tidak mudah terbawa emosi. Kemudian juga dia memiliki ingatan yang kuat dan cepat. Kalau misalnya dipaksa mendatangkan dalil, saya itu dia siap. Dalilnya adalah Al-Quran, surat ini, ayat ini. Siap. Tidak, oh sebentar. Sebentar. Saya lihat Al-Qurannya apa ya tadi. Oh saya bawa laptop dulu, cari di laptop. Masukkan search, masukkan ayat apa. Oh gak bisa kalau gitu. Waktu perdebatan biasanya terbatas kan. Berapa menit. Waktunya sudah habis, teng, habis. Nah, baru nyari ayat, waktunya sudah apa? Sudah habis. Maka ini salah satu yang perlu dipenuhi. Intinya, kalau belum mumpuni, jangan apa? Jangan debat. Kita lihat para ulama kita seperti Syekh bin Baz. Itu orang yang kurang apa? Syekh Ibn Utsaimin, orang yang kurang apa? Tapi mereka tidak pernah mau diajak untuk berdebat, apalagi di hadapan umum. Ini adalah kesimpulan yang kita sampaikan. Jadi berdebat atau mendebat ahlul bid'ah itu tidak mutlak tercela dan juga tidak mutlak terpuji. Manakala terpenuhi syarat-syaratnya akan terpuji, manakala tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka akan tercela. sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Apakah debat harus diakhiri dengan mubahalah? Tidak harus. Tidak harus diakhiri dengan mubahalah. Ada tulisan bagus tentang mubahalah di majalah Al-Furqan. Ya, di majalah Al-Furqan, entah edisi berapa saya lupa, bisa dilihat di sana. Kapan kita bermubahalah, kapan tidak, apa ada padanya, dan kapan boleh, kapan tidak boleh. Silakan bisa dilihat di majalah Al-Furqan edisi berapa saya lupa. Al-Quran surat Yunus ayat 5. Ini ayat yang muhkam atau mutasyabih. Bagaimana dengan orang-orang yang berdalil dengan ayat tersebut untuk hisab menentukan awal Ramadan dan Syawal, sunnah atau bid'ah perbuatan? Ayat itu berbunyi: "Wallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai cahaya, bulan juga sebagai cahaya, wa qaddarahu manazila, dan menjadikan sebagai tempat-tempat turun agar kalian mengetahui jumlah tahun dan perhitungan. Saya tidak berani mengatakan ayat ini muhkam atau mutasyabih, karena saya belum membaca tafsir ayat tersebut. Tapi orang-orang yang berdalilkan dengan hisab, rata-rata dalil yang dipakai adalah dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat apa? Umum. Baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW. Sedangkan orang-orang yang memakai dalil atau yang berkeyakinan ru'iyah, mereka memakai dalil yang bersifat umum dan juga dalil yang bersifat apa? Kalau sudah seperti ini, mana yang lebih kuat? Kalau dalil yang bersifat umum itu masih bisa dibawa kemana-mana, masih bisa dibawa kemana-mana, memiliki beberapa pemahaman atau multi apa istilahnya ya, multi pemahaman, multi tafsir, bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Tapi kalau dalilnya orang yang memakai ru'yah, ini dalilnya sudah spesifik sekali. Contohnya apa? Sumu di ru'yatihi wa aftiru di ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat apa? Bulan. Ya, inilah ru'ya, dan beridul fitrilah ketika kalian melihat bulan. Ini jelas sekali ini. Enggak bisa di apa? Enggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Mereka juga memakai dalil yang bersifat umum dari hadis. Contohnya adalah wa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Seandainya langit itu apa? Mendung, maka hitunglah. Maka apa? Hitunglah. Ini salah satu riwayat bersifat umum. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada riwayat lain yang menafsirkan hadis tadi, maka kita akan ketemu jawabannya. Dalam riwayat lain, faqduru lahu talatin. Maksudnya hitunglah, itu adalah hitunglah bulan sebelumnya menjadi berapa hari? 30 hari, sudah selesai. Tidak perlu pakai hisab lagi. Tapi bukan berarti hisab itu tidak boleh. Hisab itu boleh, tapi yang dijadikan sebagai landasan utama adalah ru'yah. Hisab itu adalah sebagai apa? Sebagai pendukung saja. Jangan sampai kalau ru'yah tidak bertentangan dengan hisab, kemudian yang dilakukan hisabnya. Jangan, hisab itu hanya sekedar apa? Sebagai pendukung saja. Bagaimana aplikasinya? Tidak boleh duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, sedangkan kita salafiyun dituduh ekstrim atau eksklusif. Saya kan juga katakan, yang namanya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah itu bukan mutlak terlarang. Karena kita punya dua metode. Metode apa? Metode hajar dan metode taklif. Jadi kita itu ketika menerapkan metode taklif, melakukan pendekatan, duduk-duduk peserta ahlul bid'ah, itu bukan supaya kita tidak dikatakan eksklusif. Itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita mendakwahi ahlul bid'ah tersebut supaya dia taubat. Itu tujuan kita. Bukan supaya kita mendapatkan gelar inklusif. Kalau mau gelar inklusif, jadi aja orang-orang kecil. Supaya terkesan apa? Inklusif. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah bagaimana orang yang ada di hadapan kita dari karena ahlul bid'ah itu mendapatkan hidayah. Jadi bukan mutlak tidak boleh, seperti yang sudah kita jelaskan pada pengajian yang telah lalu. Bagaimana sikap kita ketika terjadi perdebatan antara ahlu sunnah dalam masalah fikih atau masalah manhaj? Contoh masalah fikih seperti waktu sholat, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Masalah manhaj seperti ta'awudz dengan yayasan yang dianggap ahlu bid'ah. Ini kalau misalnya masalah manhaj contohnya cukup bagus. Nah, ini gak masalah. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat, ini tidak masalah. Tapi jangan sampai menjadikan itu sebagai materi utama setiap ketemu. Setiap ketemu bahasnya boleh enggak ambil dari yayasan anu. Itu saja enggak bosan-bosan. Sampai saya itu heran. Setiap kini pengajian, entah di Purwokerto, entah di mana, selalu ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengambil bantuan dari yayasan anu. Saya sampai heran, subhanallah, ini pertanyaan, dan saya yakin gak cuma ditanya kepada saya saja. Saya pikir ustadz yang datang, ustadz yang datang ditanya dengan pertanyaan seperti itu. La haula wa la quwwata illa billah. Apa gak ada pertanyaan lain? Apa gak ada pertanyaan lain? Berdebat gak apa-apa dalam masalah itu untuk mencari kebenaran. Tapi jangan selalu itu saja yang dibahas. Coba sekali-kali dibahas Al-Fatihah cara yang benar bagaimana. Jangan-jangan baca iya karena dulu aja belum benar. Nah, bacanya masih ihdina. Itu udah salah itu. Hah? Yang betul bagaimana? Ihdina. Karena H itu bukan huruf apa? Bukan huruf kol-kola. Nah. Baca Fatihah aja belum benar kok. Baca tasawuf kadang-kadang masih salah-salah. Arba'in Nawawi ya sudah pada apa belum? Belum pada apa? Betul sunnah sudah apa belum? Yang dikaji setiap bulan. Siapa sudah sibuk-sibuk kayak gitu? Bukan berarti nggak boleh, boleh. Boleh, tapi porsinya. Nah, porsinya, jangan berlebihan. Kemudian masalah fikih ini, contohnya ini kurang pas. Ini. Masalah waktu sholat ini bukan dikembalikan kepada kita. Ini dikembalikan kepada pemerintah, karena itu adalah permasalahan. Mimma ta'ummu bihil balwa. yang hubungannya dengan orang banyak. Persis kayak masalah Idul Fitri, penentuan waktu apa? Idul Fitri itu adalah permasalahan yang menyangkut masalah orang banyak. Jadi bukan dikembalikan kepada person-person. Nanti jadinya adalah ribut, kacau, bingung, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pengen ada yang ingin mengkritisi waktu ini, sholat ini, silahkan langsung saja didatangi pihak yang berwenang. Siapa itu? Ya pemerintah. Dalam hal ini yang mungkin Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Silahkan disampaikan di sana. Supaya tidak menimbulkan kebingungan di antara kaum muslimin. Kalau misalnya nanti memang betul di sana ditentukan bahwa waktunya itu adalah keliru, maka akan keluar edaran dan itu akan lebih mudah diterima. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita masih apa? Jelas masih menganggap sebagai lembaga yang memiliki superioritas dalam masalah seperti itu, ya lembaga yang sebutkan tadi. Jadi tidak perlu untuk membahas itu di antara orang-orang awam yang barangkali justru akan menimbulkan kebingungan. Kemudian masalah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari ini termasuk permasalahan yang sebenarnya tidak perlu banyak diperdebatkan, ya tidak perlu banyak diperdebatkan karena tidak banyak faedah yang akan dipetik dari hal tersebut kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Nah, kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Barangkali termasuk permasalahan yang ya kalau kita sudah kelebihan, sudah kehabisan apa kelebihan waktu, ya silahkan bahas hal ini. Kalau kita sudah kelebihan waktu, tapi kalau kita masih kurang waktu, maka masih banyak hal yang perlu dibahas. Kalau perdebatan antara rusun adalah masalah fikih yang lainnya, misalnya kalau sujud itu tangannya dulu atau apa kakinya dulu, itu ya nggak apa-apa, silahkan diperdebatkan, tapi harus ada adab-adabnya dan yang berdebat masing-masing punya ilmu sehingga tidak terjadi debat kusir. Berdebat dengan ahli bid'ah dalam masalah asma dan sifat yang mereka suka mentahrif sifat-sifat Allah, bagaimana hukumnya? Hukumnya termasuk tidak boleh karena itu adalah termasuk yang dilarang. Tapi kalau misalnya kita cermati di antara para ulama kita, itu ada beberapa perdebatan yang diperbolehkan. Seperti ketika Imam Ahmad berdebat dengan orang-orang Jahmiyah dalam masalah sifat kalam. Sifat apa? Kalam. Itu tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran. Kalau memang tujuannya untuk menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran kepada umat, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kita juga harus memperhatikan yang lainnya. Faktor-faktor yang lain tadi, dari masalah kondisi orang yang didebat, bagaimana niatnya, niat kita juga bagaimana, itu semuanya harus diperhatikan. Jadi adab-adab tadi itu perlu diperhatikan semuanya, jangan diperhatikan sebagian kemudian ditinggalkan sebagian yang lain. Kalau mereka suka mentahrif sifat-sifat Allah, ya kita harus jelaskan sifat Allah itu bagaimana seharusnya berdasarkan perkataan-perkataan para ulama. Perlu saya tekankan di sini, yang namanya membantah ahlul bid'ah, tidak semua orang bisa. Membantah ahlul bid'ah tidak semua orang bisa. Sebagaimana berdebat itu tidak semua orang bisa, begitu pula membantah ahlul bid'ah. Banyak orang-orang yang membantah ahlul bid'ah, tapi bantahannya memprihatinkan. Orang yang membantah sendiri tidak puas dengan bantahan. Akhirnya yang nyantol di kepalanya itu bukan bantahannya, tapi apanya? Syubhat. Ini bahaya. Jadi kalau antum mau nulis buku bantahan, itu antum harus pertimbangkan kira-kira bantahan saya ini bisa menghabisi syubhat atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa menghabisi syubhat, sebaiknya jangan. Jadi membantah itu seni tersendiri. Ada seninya. Bagaimana membuat orang yang membaca itu puas, puas dengan bantahan. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka nanti yang akan ada adalah subhat-subhat yang nyantol di otaknya kaum muslimin. Dan ini berbahaya. Dan ini apa? Berbahaya. Dan sangat disayangkan. Sangat disayangkan itu terjadi. Bahkan kalau seorang ulama di Arab Saudi, di Madinah, pernah diminta apa? Diminta ngoreksi sebuah tulisan bantahan kepada ahli bid'ah. Ketika dikoreksi, dalam satu halaman, itu ada sekian puluh halaman, satu halaman kesalahan nahwu sorohnya ini sudah berapa belas? Satu apa? Satu halaman. Salah nahwu sorok ini seharusnya mansub, ini ada apa? Di harokati majrur, ini seharusnya maf'ul, ini jadinya fa'il. Orang kayak gini kok banyak itu pike gitu. Maka sama itu di Indonesia juga, tidak setiap orang itu bisa membaca. Tidak setiap orang itu bisa membaca. Hanya orang-orang yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah lah yang berhak untuk membaca. Bahasanya juga harus bagaimana. Bantah itu bukan kayak orang lagi bertengkar ya. Bukan kayak orang lagi bertengkar. Kamu itu sesat, kamu itu ini. Bukan kayak gitu. Membantah itu adalah bagaimana menonjolkan sisi ilmiahnya, sisi kuatnya hujah, sisi kokohnya argumentasi itu. Bukan kok yang penting bantahan itu disitu dikumpulkan seluruh celaan. Dari A sampai Z. Dari yang kakinya 4 sampai yang kakinya berapa? Bukan seperti itu bantahan. Coba lihat bantahannya para ulama. Coba lihat bantahannya siapa? Ibnu Abbas. Ada enggak dari kata-kata telaah? Kalian itu sesat, menyesatkan, dajjal, kadzab. Ada enggak semuanya? Padahal lawannya siapa? Orang-orang Khawarij. Sekarang bantahan-bantahan di antara Ahlus Sunnah itu sampai ada keluar apa kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh ulama terhadap Ahlul Bid'ah. Kali itu tidak pernah dikeluarkan. Ini sama Ahlus Sunnah dikeluarkan. Dajjal, kadzab, apalagi pendusta. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ketika dihadapkan pada situasi harus berdebat padahal tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berdebat, perdebatan terpuji, apakah kita mengambil sikap diam atau menyampaikan kemampu kita? Sebaiknya diam, karena itu lebih selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya apa? Sebaiknya diam. Segera cukup sampai di sini. Segala perhatian yang kamu ucapkan, terima kasih. Segala kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya.